Tidak akan bisa dia belajar sama siapapun. Ini khulilin a'azakumullah yang dimaksud di sini, pembahasannya ke sana. Jangan diselewengkan kepada masalah ahlul bid'ah yang ditahzir oleh para ulama. Karena bid'ah bukan hanya dosa besar, di atasnya dosa besar. Di atasnya dosa besar. Barakallahu fiikum. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sepertinya kajian seperti ini baru di sini. Masyaallah. Murid-murid khusus berarti. Tapi di situ ucapan yang dapat seperti itu. Kita mau kitabnya enggak? Alhamdulillah. Orang sekelas antum itu harus pegang kitab. Masuk ke kelas beliau itu pegang kitab. Jadi jangan ke arah, tapi ke arah beliau. Sebab itu ucapan nukilan langsung dari sahabat yang lama dari hukum had. Ada yang tidak ada hukum hadnya, tetapi ada ancaman yang lebih besar dari hukum had, seperti takfir, pengkafiran. Tapi ancamannya, ancamannya lebih besar dari itu. Hobi antara minimal mutakilah apa diperbolehkan kita mengambil sedikit sekilan dari. Nah itu bukan berarti kita disuruh ngambil dari dia, enggak. Kalau kita menyebutkan pendapat, enggak apa-apa. Artinya gini, bahwa dalam hal ini pendapat sufi begini, dalam tafsirnya begini, yang benar tetap ahlus sunnah. Tadi kan itu hanya sebagian mutazilah dan ilmu ahli kalam. Bukan berarti yang ada. Artinya menyebutkan saja, tidak apa-apa. Tidak mensejajarkan. Ya kan pembahasannya tadi tidak israr. Faktor merendahkannya bukan tidak israrnya itu jadi masalah. Jadi kalau dia terus-menerus seperti itu sudah lain maknanya. Siapa punya motor gede? Abu Rahmah. Oke, itu tadi ukurannya. Kalau dosa besar pertama kali ketobat itu tidak dihitung. Sekarang bisa kecil. Kalau tidak terus menerus sebanyak itu. Tidak dosa. Orangannya dulu. Tapi kalau terus menerus, itu kalau membunuh, tidak akan menghormatkan. Itu kan yang menerus. Ikut plus, ya kan? Ikut plus. Oh ya iya dong. Ya, kalau ikut ya parah. Nanti anggotanya lagi ngobrol-ngobrol, taunya taso. Ada, masih ada di videonya dulu. Ini.